satu lagu satu juga untuk keluarga besar dari Bapak Haji Samsul. Lagu ini juga spesial untuk Bapak Haji Samsul. Meninggalkan saudara.